Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Ya, kita sekarang masuk ke fawaid. Nah. Man yaqra' al-faidatul ula? Bismillahirrahmanirrahim. Wala fadilatul syekh al-allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-faidatul ula. Sabaq anna al-'asiba idza istaghraqat al-furud at-tarikata saqata. Fa 'ala hadha yasqutu al-ikhwatu al-ashqa'u fil himariyati wa hiya zawjun wa ummun aw jaddatun fa akthara wa 'adadun min al-awladi al-ummi wa 'asabatun min al-ashqa'i. Jaddatun fa aktharu. فأكثروا وعدد من الأولاد الأم وعصبة من الأشقاء فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخ شقيق فالمسألة. طيب حسبك ini nanti ambil bagian atas dulu. Jadi ini fail yang pertama, kata Syekh telah lewat pembahasan bahwa al-asib, ya, apabila al-furud menghabiskan tarikah harta warisan, saqata, yani saqata man, saqata al-asib, ya, waris secara ta'asib jatuh. Naam, ya, baik ta'asib bin nafs atau bil ghair atau ma'al ghair. Naam. Nah. Yani sesuai dengan kaidah ini, ya. Karena hadis al-hikul faraidu bi ahliha. Jadi dahulukan pembagian faraid. Jadi dahulukan. Naam. Fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar. Yang tersisa untuk ahli ta'shib. Jadi kalau tidak ada yang tersisa, ya berarti enggak dapat. Nah, itu makna hadis. Jadi fa'ala hadza berdasarkan ini yasqutul ikhwatul asyqa'u fil himariyah. Nah, berdasarkan ini, ya, jatuh, ya, yakni tertutupi al-ikhwal asyqa pada masalah yang dikenal dengan masalah himariyah. Masalah himariyah ini masalah yang benar-benar rumit, ya, sehingga terjadi khilaf dan terjadi sebagaimana akan datang nanti sampai dari sebagian sahabat yang berfatwa di sini sampai ada dua riwayat menunjukkan rumitnya masalah ini. Kenapa? Karena, ya, sebenarnya akan tergambar nanti, ya, apa sebabnya. Nah, karena di sini al-ikhwal asyqa, ya, gugur jatahnya karena tertutupi, habis, ya. Nah, wahia masalah himari itu adalah zaujun, ya, zawuj yakni zawuj ahli waris mayit adalah zawuj. Yang kedua atau, nah, lihat wa au jaddatun fa akthar. Yang kedua adalah atau pengganti adalah jaddah. Nah, satu jaddah atau lebih. Nah, yang ketiga adadun min auladil sejumlah aulad al-um. Auladul yaitu apa? Al-ikhwa atau akhawat li-um, ya. Nah, kemudian yang keempat, asobah minal asyikqa. Asobah minal asyikqa. Dan di sini, asobah minal asyikqa, ya, tidak dapat jatah karena dihabiskan oleh ashab al-furud sebelumnya, yaitu zauj, atau jaddah, faakthar dan adal min auladil um. Nah, contohnya Iqra. Walau halakat imra'atun an zaujin wa ummin wa akhawain min ummin wa akhun syaqiqun fal mas'alatu min sittatin wa akhin syaqiqin fal mas'alatu min sittatin lizawji an-nisfu thalathatun walil ummi as-sudusu wahidun walil akhawaini min ummin as-thuluthu ithnani wala syai'a lil akhi syaqiqi liqawli nabi sallallahu alaihi wasallam alhikul fara'idu bi ahliya fama baqiya fahuwa li awla rajulin dhakarin فَإِذَا أَلْحَقْنَا بِهَؤُلَاءِ فَرَائِضَهُمْ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ لَهُمْ بِنَصِّ الْقُرْآنِ لَمْ يَبْقَ لِلْأَخِ الشَّقِيقِ شَيْءٌ فَيَسْقُطُ بِمُقْتَضَى النَّصِّ وَكُلُّ قِيَاسٍ خَالَفَهُ فَهُوَ فَاسِدٌ يَجِبُ نَبْذُهُ لِمُعَارَضَتِهِ النَّصَّ. Contohnya, jika ada wanita meninggal, ahli warisnya zauj, akhwain, dua akh ya, min akhwan li dan akh syaqiq. Kata Syekh, fal mas'alatu min sittah, yani aslul mas'alah, pokok mas'alah pembagian warisannya adalah 6. Nanti akan tampak kenapa 6 ya. Lizawji, ya, untuk zauj, ingat warisan zauj imma an-nisf imma ar-rubu'. Kalau tidak ada walad al-mayyit berarti an-nisf. Makanya di sini kata Syekh nisf. Nah. Ya. An-nisf dari sitte itu berapa? Salasah. Tayyib. Jadi seperdua dari 6 itu 3. Nah. Jadi sudah diambil 3 oleh zauj dari 6. Walil ummi sudusu wahidun. Imma laha thuluth imma laha sudus. Nah, kalau tidak ada walad, tidak ada apa lagi? Adadu minal ikhwah, maka thuluth. Kalau ada walad atau ada apa? Adadu minal ikhwa, maka menjadi sudus. Kenapa jadi sudus di sini? Karena ada akhwain min ya kan? Ada adadu minal ikhwa, akhwain min jadinya sudus. Naam. Sudus dari sita wahid, ya kan? Naam, 1/6 dari 6 itu adalah 1. Walil akhawaini min thuluthu nani. Akhwan min Nah, jatah mereka kalau sendiri berapa? Sudus. Jika lebih dari satu, syuraka fi syurakau fi tsuluts. Nah, dan di sini tidak ada walad yang menutupi, tidak ada walid, maka dapat tsuluts. Naam. Dibagi bersama. Thuluth dari sita berapa? 1/3 dari 6. 6 bagi 3 itu 2. Ithnan. Tamam. Nah sekarang, dari mana dapat aslul mas'alah sita? 6. Kalian lihat, zawud kan nisf. Ya kan? 1/2. Sudus 1/6. Akhwain min kan thuluth. Berarti jatah faraid semuanya adalah 1/2, 1/6, dan 1/3. Berarti angka penyebut yang bawah ya, penyebut yang terbesar adalah 6. Dan 6 bisa dibagi ke semua penyebut kan. 6 dibagi 2 bisa, 6 dibagi 3 bisa. Jadi 6 per, kali 1/6 bisa, 6 kali 1/2 bisa, 6 kali 1/3 bisa semuanya. Oleh karena itu diambil saja penyebut terbesarnya 6. Berarti aslul masalah sitta. Makanya pokok masalahnya kata Syekh 6. Jadi ketika dibagi, dibagi saja untuk zaudnis berarti 6 kali setengah. Jadi yani setengah dari 6 dapat 3. Sudus, sudus dari sita wahid. Nah, thuluth, thuluth dari sita adalah ithnan. Coba dihitung dari 6. Ya, pokok masalah. Yani harta dibagi 6, sudah diambil 3 oleh zawuj. Diambil 1 oleh sudah 4. Untuk akhwain min 2. Berarti semuanya 6. Sisanya 0. Jadi bagaimana nasibnya? Syakit. Fama bakiya fahuwa li'aula rajulin dhakar. Ada yang tersisa? Enggak ada. Baik. Wala syai'a lil akhis syaqiq. Tidak ada sedikit pun bagian untuk syaqiq. Sesuai sabda Nabi SAW. Al-hikul fara'idu bi ahliya fama bakiya fahuwa li'aula rajulin dhakar. Nah, berdasarkan tuntutan makna hadis, fa'idha alhaqna biha'ulai fara'iduhum allati faradahallahu lahum minasil Qur'an. Apabila kita membagikan untuk mereka jatah warisan mereka yang telah Allah tetapkan, tentukan untuk mereka berdasarkan nas Qur'an, lam yabqa lil akhi syaqiqi syai'un, tidak tersisa lagi sedikit pun untuk akhi syaqiq. Fayasqutu, maka jatuh. Jatah warisannya tidak ada. Bimuktadan nasi, berdasarkan tuntutan nas. Wa kullu qiyasin khalafahu fahuwa fasid. Anak-anak kok bubar? Malakun, kenapa keluar dari masjid? Belum dengar bel kan? Naam. Jadi ini sesuai tuntutan nas. Nah, coba kayaknya main-main mereka di dalam. Masuk dulu dia. Beri pengarahan. Mengganggu pelajaran itu. Loh. Hah? Di kelas masing-masing. Sudah bubar. Ya sudah, tidak bisa dijaga itu sudah. Di kelas masing-masing berarti. Nanti sore ya. Karena nanti sore anak tidak masuk taklim umum. Antum masih kelas masing-masing, beritahu. Baik. Nah, kemudian kata Syekh, wa kullu qiyasin khalafahu fahuwa fasidun. Yajibu nabdhuhu li mu'aradatihi an-nass. Setiap kias, kias apa saja yang menyelisihi nas, itu dan itu kaidah yang baku, ya, fahuwa fasid, maka kias itu fasid. Nah. Baik. Yajibu nabdhuhu, kias fasid, kias yang rusak, yang salah. Ya, yajib nabdhuhu, wajib dibuang, li mu'aradatihi an-nass, karena kontradiktifnya dengan nas, karena pertentangannya dengan nas. Tentunya nas didahulukan dan itu kaidah. Baik. Artinya di sini tidak bisa lagi seseorang berpikir untuk menggunakan kias karena nasnya begitu. Nah, ini memang membuka problem ini. Ya. Jika dipikirkan, kenapa? Masa akhwain min dapat. Syaqiq enggak dapat, gitu loh. Masalahnya di situ. Mana yang lebih kuat kekerabatannya dengan mayit, syaqiq atau ikhwa minal ini saudara sekandung, yang ini saudara seibu, dapat dua, syakik gak dapat. Nah, ini yang menimbulkan apa? pemikiran. Nah, faham dong? Sehingga muncul pendapat lain dengan metode kias. Watu sama hadil masalah. Watu sama hadil masalah tu aidan al musyarakatah. لأن مذهب مالك والشافعي رحمهم الله التشريك فيها بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في الثلث وهو آخر الروايتين عن عمر وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما. Nah, masalah ini juga disebut dengan al-musyarakah. Al-musyarakah artinya ya beramal pada masalah ini dengan tasyrik, yakni mengikut sertakan ikhwa syiqqa bersama ikhwa minal untuk dapat bagian bersama-sama di tasyrik. Nah, karena mazhab Malik dan Asy-Syafi'i rahimahumullah at-tasyriku. Ya, at-tasyrik. Nah, pada masalah ini ya, antara ikhwa asyikko dan ikhwa li'um fi thulut pada sepertiga itu. Nah, jadi ikhwa asyikko diikut sertakan, ya, ikut serta dapat thulut bersama ikhwa li'um untuk menyelamatkan mereka dari keadaan tidak dapat apa-apa. Dan ini riwayat yang terakhir dari Umar. Nah, berarti kan ada dua riwayat, tapi yang terakhir ijtihadnya beliau mentasyrik. Kemudian juga salah satu dari dua riwayat dari Zaid bin Thabit. Nah, Syekh kemudian mentarji mengatakan ikra was-shawabu. Was-shawabu adamu tasyriki li'annahu muqtadan nassi kama sabaqa. Nah, yang benar tidak memberlakukan tasyrik di sini. Jadi tetap thuluth itu untuk ikhwali sesuai tuntutan nas. Dan karena tidak ada yang tersisa, fama baqiya fa huwa li'aula rajulin dzakar, tidak ada yang tersisa ya tidak ada untuk ikhwa syiqqa. Nah, berarti mengambil riwayat pertama dari Umar dan salah satu riwayat dari Zaid bin Thabit. Tamam? Kemudian kata Syekh, "Walau kana badalu az-zawji zawjatan, lakana laha ar-rubu'u wa lil ummi as-sudusu wa lil akhawaini min ummin as-sulusu wal baqi lil akhi as-syaqiqi walau kanu mi'ata akhin." Seandainya ya, kalau ya, pengganti zauj adalah zaujah, mayit meninggalkan zaujah, lakana lahar rubu', zaujah itu imma rubu' imma thumun, tidak ada walad berarti rubu' ya. Kemudian walil ummi as-sudus. Nah, walil akhwaini min as-thuluth. Ini asal masalahnya berapa ini? Coba lihat 1/4, 1/6, 1/3. Ya, penyebutnya adalah 6, 4, 3. 6 dibagi 4 enggak bisa. 6 bagi 3 bisa, tapi 6 bagi 4 enggak bisa kan? Berarti harus dibesarkan angkanya. Angka berapa? 12. 12 bagi 4 bisa. 12 bagi 3 bisa. 12 bagi 6 bisa. Jadi aslul masalah berapa? 12. Berarti diambil oleh zaujar rubu' 12. Rubuk dari 12-nya, 1/4 dari 12. 12 kali 1/4, 12/4. Dapat berapa? 3. Coba tolong dicatat, dibantu. 3. Kemudian al-um as-sudus. Ya, ini 12 kali 1/6. 1/6 dari 12 berapa? 2. Nah, kemudian akhwain min as-thuluth. 12 1/3 dari 12 berapa? 4. Berarti berapa semua? Coba dari awal berapa? Zaujah dapat berapa tadi? 3. Kemudian Om tadi berapa? 2. Berarti sudah 5. Kemudian akhir ni umat tsuluts berapa? 4. Berarti 9 ya. Hah? Tersisa berapa? Tersisa 3. Nah. Berarti wal baqi yang tersisa berapa? 3. Lil akh syaqiq walau kanu 100 akhin meskipun ya. Jumlah mereka 100 akh. Andainya saudaranya banyak ya. Jadi 1 akh syaqiq, 2 akh syaqiq dan seterusnya meskipun seandainya 100 akh syaqiq saudaranya banyak sekali tetap al baqi. Artinya syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita harus berjalan dengan muqtadan nas. Fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar. Coba lihat. Akhwain li di sini dapat berapa di sini pada contohnya tadi? 12. Sepertiga dari 12 berapa tadi? 4 ya. 4. Akhsyakik seandainya misalkan jumlah saudaranya 20 orang misalkan atau enggak 10 orang. 10 orang, berapa yang tersisa tadi? 3. Mana lebih besar? 4 atau 3? Jadi lebih besar jatah yang diambil oleh akhawain min iya kan? 4. Nah, sedangkan untuk ikhwasyaku hanya 3. Padahal misalkan jumlahnya 10 atau 50, bahkan 100 akh tetap dapat 3 dibagi-bagi oleh mereka. Artinya memang di sini tidak bisa menggunakan kias karena memang itu tuntutan nas. Pokoknya yang tersisa itulah yang diberikan kepada ahlu ta'asid. Iya kan? Artinya ketika takdirnya seperti di atas, habis, ya sudah. Akhwan min, contoh di atas itu, al-akhwan min dapat 2, al-akhsyahik tidak dapat. Nah, seperti halnya di sini, ya, akhwan min dapat lebih banyak daripada akhsyahik. Nah, begitu pula, walau kana badalul akhawaini min ummin akhawahidin, lakana li zawjin nisfu, walil ummi sudusu, walil akhi minal ummi sudusu, wal baqi lil akhi syaqiqi, walau kana ma'ahu alfu akhin. Kalau pengganti akhwain minal adalah akh wahid ini, akhun wahid min baik, berarti zawj nisf ya, tetap sudus, kemudian akh minal berarti sudus, karena satu orang. Nah ini berarti asal masalahnya berapa? 6 ya. 6, semuanya bisa dibagi 6. Berarti kalau kita bagikan zauj nis berarti berapa? 6. Berarti 3 ya. Kemudian 1 1/6 dari 6 1. Nah. Kemudian akh minal 1. Ya, tersisa berapa? 3 1 1, ya berarti 4 5. Sisa berapa? Sisa 1. Nah, wal baqi lil akh syaqiq walau kana ma'ahu 1000 akhin, ya sisanya untuk akh syaqiq ya meskipun sekiranya bersamanya ada 1000 akh, jadi tetap dapat itu. Nah, artinya di sini akh minal dia sendiri dapat 1. Akh syaqiq misalkan 5 orang atau 10 orang, meskipun 1000 orang cuma 1 dibagi-bagi, lebih sedikit, jauh lebih sedikit. Iya kan? Nah, jangan gunakan kias. Artinya jangan katakan loh kok dia lebih sedikit padahal dia kekerabatannya dengan mayit lebih kuat. Masalahnya itu tuntutan nas. Fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar. Berapapun tersisa itu lain diambil. Kalau tidak ada ya sudah. Naam. Lagi walau kana badalul akhi syaqiqi ukhta syaqiqatin. Coba diulang walau kana walau kana badalul akhi syaqiqi ukhta syaqiqatin lakana. Dibalik aja mungkin. Walau kana badalul akhi. Naam. Ini yang dijadikan khabar badal. Naam. Walau kana badalul akhi syaqiqi ukhtu syaqiqatin lakana lizawjin nisfu walil ummi sudusu walil akhawaini min ummi ats-tsulutsu min ummin ats-tsulutsu walil ukhti syaqiqati an-nisfu wa ta'awalu ila tis'atin fa in kana ma'aha ukhtun ukhra fardun lahum ats-tsulutsani wa 'alat ila ashratin furida lahum ats-tsulutsani wa 'alat ila ashratin. Coba lihat, berarti ini tarkibnya adalah na'at man'ud ya. Ukhtun syaqiq, syaqiqah tepatnya. Akhun syaqiqun, ukhtun syaqiqatun. Makanya di bawah itu saya mengatakan falil ukhti syaqiqati, itu na'at man'ud. Kemudian ukhtun ukhra, jadi na'at man'ud. Nah, jadi badalnya saja yang jadikan khabar. Karena syekh di sini merofa' ukhtun syaqiqatun, berarti itu adalah isim kananya. Walau kana badalal akhi syaqiqi, kalau badal akhi syaqiq, pengganti akhi syaqiq di sini adalah ukhtun syaqiqatun, tidak ada iskal kan. Nah, lakana ya lizawji nisfu walil ummi sudus wal akhwain min ummin ats-tsulutsu walil ukhti syaqiqati an-nisfu. Jadi berapa aslul masalah ini? Sita ya? Iya kan? Baik, coba kita hitung ya. Kita hitung. Zawj nis dapat berapa? Dari 6, aslul masalah 6. Nis berapa? 3, catat 3. Dicatat. Antum catat semua biar kelihatan. Soalnya ini ada aul ini. Ada aul, nanti ada bab khusus tentang aul. Jadi naik, pokok masalahnya naik, bertambah. Jadi supaya antum faham dicatat. Baik. Jadi lizauj anis berapa tadi? Salasa ya, 3 ya. Kemudian sudus wahid 1. Al akhwai min ats-tsuluts. Sepertiga dari 6 berapa? 2. Nah. 2. Kemudian syaqiqah, ingat syaqiqah itu ya sama dengan ukhtiliab. Kalau sendiri nis, kalau dua berdua atau lebih berapa? Tsulutsan. Di sini sendiri berarti nis. Nah, nis dari sita berapa? 3. Coba antum kalkulasi dari atas jatahnya itu. Berapa hasilnya? Mulai dari zauj 3 tambah 1 4 tambah 2 6 tambah 3 9. Jadi jatah masing-masing lebih besar daripada pokok masalah pembagian warisan. Jadinya di atas 6 itu diubah, disesuaikan dengan jatah di bawah. Makanya kata Syekh wa ta'ulu, dan naik membengkak aslul mas'ala, naik ila tis'ah, diubah jadi tis'ah mengikuti jatah di bawah. Jadi antum geser ke samping, catat ulang aslul masalahnya jadi berapa? Jadi 9 bukan 6, karena tidak cocok 6. Awalnya memang 6, tapi setelah dibagi ternyata semuanya berapa? Setelah dibagi bagiannya masing-masing ternyata totalnya berapa? 9. Berarti diubah asal masalahnya menjadi 9. Itu maknanya aul, naik bertambah pokok masalah. Ini makna ucapan Syekh wa ta'udu ila tis'ah, naik menjadi 9 asal masalahnya. Jelas ya? Faham ya? Anda lanjut? Bisa difahami? Makanya dicatat supaya faham. Nah, jadi digeser ke samping, sampingnya lagi. Dan tadi 6, kemudian di bawahnya itu dibagi tadi zauj nisf berapa? 3 dan seterusnya, ternyata kalkulasinya 9 kan? Berarti geser ke sampingnya lagi. Asal masalahnya ganti menjadi 9 di atas. Dari 6 diganti jadi 9, kemudian tulis ulang di bawah jatahnya. Jadi pas ya, 9. Jadi harta dibagi berapa jadinya? Bagi 9, berikan ke suaminya berapa? 3. Berikan ke ibunya berapa? 1. Berikan ke dua bersaudara min ummi itu berapa? 2. Berikan usra fiqah 3. Begitu maksudnya. Fa in kana ma'aha ukhtun ukhra, jika bersama syaqiqah ukhtun ukhra, saudari sekandung yang lain, berarti berdua kan, furidu lahuma tsulutsan, ditetapkan jatah untuk keduanya tsulutsan, karena dua kan. Naam, berarti hitungan yang tadi tetap mengikuti hitungan yang tadi, kecuali ukhtu syaqiqah yang tadi nis menjadi tsulutsan, 2/3. Berarti jatahnya menjadi berapa? 6 kali 2/3 berapa? 6 kali 2, 12. 12 bagi 3? 4. Kan begitu ya? Yang dikali hanya pembilang yang di atas. 6 kali 2/3, 6 kali 2. 12. Kan 6 kali 2/3 itu kalau mau disamakan bentuknya berarti 6/1. 6 itu sama dengan 6/1. Jadi sebenarnya 6/1 kali 2/3. Jadi yang dikalikan yang sejajar 6 pembilang sama pembilang, penyebut sama penyebut. Jadi 6 kali 2 berapa? 12. Kemudian 1 kali berapa di bawah itu? Kali 3, 3. Begitu. Paham ya? Begitu itu matematika. Jadi 12/3 berapa? 4. Berarti jadi berapa? Hitung ulang. Suami tadi 3, 1, 4, akhirnya 2, 6, 6, tambah ukhta, ukhtan syaqiqatan berapa? 4. Jadi berapa? Naik berapa tadi tambahnya? 1 ya? Naik 1. Jadi 10. Kata Syekh, wa'alat ila asyarah. Dan naik. Pokok masalah pembagian warisannya menjadi 10. Jadi ternyata totalnya jadi 10. Naik. Jadi 6 naik menjadi berapa? 10. Artinya, ya, di sini kita mendapati realitas bahwa jatah syaqiqah, ya, dia sendiri, ketika dia sendiri atau berdua, lebih besar daripada jatah akhawain min padahal ini wanita, yang sana lah laki-laki. Nah, jadi memang di sini perkaranya tidak bisa dimasuki kias, itu tujuan Syekh. Intinya ikuti tuntutan nas. Nas alhiqul faraid bi ahliha, buatnya berikan semua ahlul faraid jatahnya sesuai jatah yang tadi ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Lihat fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar, yang tersisa untuk ahlul ta'sib. Berapapun tersisa. Atau tidak ada yang tersisa, berarti tidak dapat. Dan jangan pikirkan setelah itu. Jangan mengkias-kias. Itu tuntutan nas. Selesai sampai di situ urusan. Paham ya? Kata Syekh, wala tasrika fi hadhil masail, fi hadhil masaili, wala tasrika fi hadhil masaili. Dan tidak tasrik pada masalah-masalah ini. Ya? Wahada dalilun ala du'afil qawl. Masalah ini maksud, masail ini maksud ini. Mulai dari walau kana badala zauji zaujatun, ya, dan seterusnya. Tayyib. Walau kana badal al-akhwain min akhun wahidun. Walau kana badal al-akh al-syaqiq ukhtun syaqiq. Semua itu ya, masalah itu semua tidak ada tasyrik di situ. Nah, ini wahada dalil, ini dalil ala dha'fil qawli bitasyriki. Ini dalil lemahnya pendapat yang mengatakan adanya tasyrik fi mas'alatil musyarrakah, pada masalah musyarrakah di atas terkait dengan akhsyaqiq itu. Faham ya? Nah, ini faedah yang pertama yang kita pelajari. Nah, jadi tadi kembali dari segi nahwu itu, perhatikan. Jadi supaya sesuai dengan apa yang tertera di sini, berarti badalnya kita jadikan apa? Membacanya, jadikan khobar kana. Karena di sana dibuat marfu oleh syekh. Jadi walau kana badal zauji zaujatun. Jadi isimnya dia di ta'khir. Walau kana badal al-akhwaini min akhun wahidun. Walau kana badal al-akhi syaqiqi ukhtun syaqiqatun. Gitu. Barakallahu fikum. Nah. Ini faedah pertama saja yang kita pelajari, faedah berikutnya nanti menyusul. نعم نكتفي بهذا القدر جزاكم الله خيرا سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك